semua orang tahu kau dan aku selalu kecewa karena gagal menanamkan benih cinta. Semua orang tahu kau dan aku selalu tersiksa karena pilu rasakan cinta yang hilang. Akhirnya kita resah mencari benar salah, bertengkar lagi. Hanya Tuhan yang tahu kau lepaskan diri dariku, karena cinta harus terus mengalir. Hanya Tuhan yang tahu ku biarkan engkau menjauh, karena cinta membuat aku mengerti. Biarlah ku sendiri merenung.